فتموا الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, semua kebaikan yang kita rasakan, segala kenyamanan yang kita dapat dalam kehidupan ini sejatinya adalah pemberian Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak satu pun nikmat yang ada pada kalian melainkan itu dari Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad khairil anam khairil bashar qurrati ayunina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai mereka bersama kita. Amma ba'd. Nah, lagi ramai di sana kayaknya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Fiqh Sirah Nabawiyah tentang bagaimana memahami, memaknai dan menghayati perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang memang patut untuk kita ikuti. Kita masuk kepada pembahasan tentang karunia yang Allah berikan kepada umat manusia di muka bumi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditutupnya semua nabi dengan nabi kita alaihi salatu wasallam, semua risalah dengan risalah al-Islam, semua kitab dengan kitabullah Al-Qur'an Karim. Kenapa kita perlu mengkaji tentang ini? Dan kenapa Syekh menjadikan pembahasan ini di muqaddimah? Supaya umat Islam bangga menjadi orang Islam. Sehingga umat Islam ini tatkala hendak mengenalkan dirinya, ketika ditanya apa agamamu, dia bangga, ana muslim. Ana muslim, ana Islam agama. Kebanggaan ini bersumber dari pengetahuan dia, ilmu dia tentang agamanya, tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan tentang umatnya sebagai umat Islam. Kadangkala sebagian orang itu malu untuk menunjukkan identitas dirinya. Ketika ditanya dari mana ya, dari mana ya, ini yang terjadi di beberapa daerah. Dia tidak menyebut daerahnya, tapi dia menyebut daerah yang dekat dengan daerahnya. Contoh Surabaya, mungkin sebagian orang yang dari Pulau Madura. Kadang-kadang ditanya, Bapak dari mana? Apa jawabnya? Dari Surabaya. Kenapa dia tidak menyebutkan dari Madura? Karena memang ada sebagian orang yang merendahkan suku Madura, padahal mereka sama dengan kita. Tapi dianya ini malu mau mengatakan aku dari Madura. Dari banyaknya mungkin banyolan-banyolan, mungkin banyaknya ucapan-ucapan yang tidak baik, sehingga orang itu jadi malu mau mengatakan dia dari Madura. Padahal pada hakikatnya Madura, Jawa, Sunda adalah ummah wahidah. Mereka adalah keturunan Nabi Azam alaihissalam. Umat Islam dengan adanya ya media yang memburukkan citra, ya memburukkan citra Islam, mereka menuduh Islam sebagai agama yang teroris, menuduh Islam sebagai agama yang menggolimi wanita sebagai agama, macam-macam lah tuduhan-tuduhan tersebut kepada Islam. Sehingga Muslim mau mengatakan I'm Muslim, dia jadi malu. Maka kita baca hari ini agar ibu-ibu bangga tatkala mengenakan hijab, jilbab, agar bapak-bapak bangga ketika menumbuhkan jenggotnya, ketika tahu nih orang ahli Muslim dan tahu umat Islam akan menjadi sorotan. Yang menyorotinya kadangkala umat Islam juga. Kemarin waktu ana ke Oman, sebuah pengalaman yang pertama kali ana rasakan dan membuat ana jadi gak nyaman. Ketika ana masuk ke Oman, ana udah 3 kali ke Oman. Masuk yang ketiga, di situ ada yang mengurus visa. Setelah selesai dipanggil sama pengurusnya, udah selesai tinggal keluar. Pas mau keluar ditahan, dipegang paspor, ditanya kau mau ngapain ke sini. Banyak pertanyaan. Kadang-kadang ngelihat banyak orang gak ditanyain, kenapa ana yang ditanyain. Setelah itu dikatakan dia tunggu lagi, ana nunggu lagi di ruang tunggu. Berapa lama datang tuh orang dari intelijennya, tanya siapa, tanya lagi. Akhirnya dia serahkan paspor, ana keluar. Ana pikir selesai sudah urusan itu. Ternyata ketika pulang, pertanyaan itu berulang kembali. Ketika sudah lolos dari imigrasi, paspor ditahan. Ini di negeri Islam. Kita tidak percaya di negeri kafir. Kalau negeri kafir, okelah. Mereka takut ya dengan orang yang berjenggot mungkin macam-macam tuduhan buat orang-orang yang menghormati sunnah Rasulullah SAW. Tapi ternyata ketika pulang, ditahan lagi paspor. Ditanya lagi pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Anda berpikir, ketika orang ini sudah lolos, seharusnya sudah pulang, orang dia mau pulang. Tapi ternyata pertanyaan itu kembali ditanyakan. Ini salah satu contoh adanya perasaan gak nyaman jadi orang Islam karena adanya hal-hal seperti tadi. Adanya perbuatan-perbuatan membuat kita akhirnya tidak merasa dihormati dan dihargai. Tapi aku lihat, kita sebagai umat Islam harus bangga jadi umat Islam. Barakallahu fiik. Baik, kita baca. Kif bihada? Tunggu bentar ibu. Limadha la tadhhab ila la yusma? Limadha la tadhhab ila akh? Tasriyah. Tasriyah. Korban bala, korban. Korban? Nah, selamat sahabat. Baik. Dia kif bihada? Tidak biasa. Ustaz, bukan di sini. Hah? Hada bi smik ngelih mik. Oh, mik. Oh, ini. Ayah, al-mik halif halif ini. Tunggu bentar. Kita ini ada yang sedang berlatih. Baik. Iya. Lanjutkan bacanya. Nah, sebenarnya terjemahan keutamaan ini kurang tepat. Benar, tapi kurang tepat. Yang tepat, mizah itu diterjemahkan keistimewaan. Jadi bukan sekedar keutamaan. Kalau keutamaan itu mungkin pakai ucapan fadl atau fadail bahasa Arabnya. Tapi mizah itu lebih pas ketika disebutkan keistimewaan. Nah, ditutupnya risalah para nabi, ini keutamaan menutup risalah. Mungkin terjemahannya diperbaiki ya. Artinya keistimewaan ditutupnya risalah para nabi dengan risalah Nabi Muhammad, bukan risalah kenabian, tapi risalah Nabi Muhammad SAW dan keistimewaan umat dan keistimewaan ditutupnya umat-umat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kurang pas, anak dari tadi baca terjemahannya memang ada yang kurang pas. Jadi bahasa Arabnya itu mizatu khatmir risalat bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatmil umam bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afwan. Jadi udah terjemahannya? Coba dibaca. Jadi keistimewaan ditutupnya risalah para nabi dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khair. Dan keistimewaan ditutupnya para umat dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berbicara tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak berbicara tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah ditutupnya. Kenapa kok ditutup dengan Nabi Muhammad SAW? Kenapa kok ditutup dengan umat Nabi Muhammad SAW? Walaupun nanti kita akan sedikit menceritakan tentang keutamaan atau keistimewaan Rasulullah SAW dan keistimewaan umat ini untuk tujuan yang tadi disebutkan. Fadhal, na'am. Dibaca coba. Oh, atas umat-umat lainnya enggak ada udah. Dan keistimewaan ditutupnya para umat dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan keistimewaan ditutupnya para umat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, jadi semua umat ini ditutup dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tafadhal. Baik, jadi keutamaan yang pertama ditutupnya risalah itu dengan risalah Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan Nabi SAW. Sedangkan umat-umat sebelumnya itu dalam satu waktu nabinya lebih dari satu kadangkala. Coba siapa contohnya? Di satu waktu ada beberapa nabi. Nah, suaranya kurang keras kayaknya. Nabi Musa dan Harun, baik. Yang kedua, dalam satu waktu ada tiga nabi. Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim, ada nabi? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Kemudian sebelum Nabi kita Muhammad SAW ada tiga nabi satu waktu. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW Nabi Isa bersama siapa? Nabi Yaakub ma anaknya Nabi Ishak. Nabi Isa bersama Nabi Yahya. Bersama Nabi Zakaria. Zakaria abangnya Nabi Yahya. Dalam satu waktu ada tiga nabi. Artinya beban mereka kurang. Sedangkan Rasulullah SAW umatnya lebih besar, negeri-negeri wilayah tanggung jawabnya lebih banyak karena bukan hanya untuk kaumnya sendiri. Ternyata beliau hanya diutus sendirian. Ini sebagai pertanda bahwa Allah Jalla Jalaluh benar-benar memuliakan Rasulullah SAW. Padahal Nabi SAW mengalami berbagai penindasan yang tidak pernah dialami mungkin oleh nabi-nabi sebelumnya. Coba kita buka surat Yasin. Ibu-ibu buka surat Yasin ayat 13. 13-14. Dibaca. Dapat surat Yasin ayat 13-14. Atau sampai ayat berapa? Iyalah. Sampai ayat 15 lah. 13 sampai 15. Baik, artinya naam, qaryah ini disebut negeri. Qaryah itu disebut artinya kampung. Arti qaryah itu sendiri. Baik, dilanjutkan. Taib jemaah, kita lihat bagaimana di satu negeri, bukan di negeri yang berbeda, di satu negeri Allah utus. Kalau di ayat Al-Furqan ini, apa kata Allah? Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Kalau kami berkehendak, kami akan utus di setiap negeri itu satu pemberi utusan, setiap negeri satu orang. Tapi lihat, di satu negeri Allah mengutus tiga orang. Allah utus dua orang karena didustakan. Allah utus nabi yang ketiga, tapi ternyata mereka pun didustakan. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di sebuah negeri yang penuh dengan tantangan beliau sendiri. Kemudian ketika Islam semakin berkembang, beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini menunjukkan bahwa nabi kita alaihi salatu wasalam adalah nabi yang paling mulia. Dan dengan ditutupnya risalah ini dengan risalah Rasulullah SAW, itu menunjukkan keutamaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan dilanjutkan. Di alinea selanjutnya, apabila Allah menginginkan, Masya Allah, barakallahu fiik. Di sini disebutkan tiga hal. Kenapa beliau diutus sendiri? Yang pertama, Sallallahu Alaihi Wasallam, karena risalahnya menyeluruh. Artinya risalah Islam ini bukan hanya untuk orang Arab. Risalah Islam ini bukan hanya untuk zaman itu, tapi menyeluruh. Kemudian pahalanya besar, karena kesungguhan dan kesungguhannya kesemuanya juga besar. Ya tentunya, ketika beliau seorang diri, beda dengan tiga orang. Seorang diri yang mengangkat beban 50 kilo. Seorang dia diri dia bawa. Tentunya kelelahan dia berbeda apabila itu yang barang, itu barang yang beratnya 50 kilo diangkat 3 orang. Akan jadi ringan. Namun karena Allah ingin memberikan pahala yang besar buat Rasulullah SAW, maka di sini beliau diutus sendirian. Kemudian balasannya akan banyak. Karena ketika orang-orang beriman, sekarang jumlah umat Islam berapa? 1 miliar lebih. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala semua itu. Berbeda dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang berdakwah 2 orang, 2 nabi. Sehingga orang-orang yang beriman, kedua orang ini akan mendapatkan pahala dari mereka. Sedangkan Nabi kita alaihissalatu wassalam beliau sendirian. Ini benar-benar menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dilanjutkan. Nah, ini terjemahannya dibetulin dulu. Terjemahannya dibetulin dulu. Jadi keistimewaan ditutupnya umat-umat atau para umat dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, tapi keutamaan atau keistimewaan ditutupnya umat-umat itu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi sudah nabinya nabi terakhir, umatnya umat terakhir, umat Islam. Nah, tafadhali. Nah, kita lihat ini sebelum dilanjutkan. Para nabi sebelumnya diutus khusus untuk kaumnya saja. Nabi Musa, Nabi Dawud diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam seperti itu. Dengan demikian syariat diturunkan sesuai dengan kondisi kaum masing-masing. Perbedaan lingkungan akan membuat adanya perbedaan syariat kadang-kadang. Diutus sesuai dengan kaumnya. Yang ada di Madian diutus nabi. Yang ada di Palestina diutus nabi. Dikatakan yang ada di Yordania atau di mana, nabinya diutus untuk kaumnya. Kemudian disebutkan di sini dalam pengertian bahwa syariat mereka terbatasi lingkup waktu dan tempat. Sahih. Artinya ketika waktu berubah, tempat pindah, bisa jadi berubah hukum dan syariatnya. Hal ini memungkinkan terjadi reformasi hukum sesuai dengan kondisi dan perubahan situasi lingkungan bila datang nabi berikutnya. Maka ada perubahan, dan betul ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa merubah beberapa hukum yang ada di agama sebelumnya atau yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nabi itu diutus untuk kaumnya. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, maka ada perubahan. Namun ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada perubahan dari sebelumnya, namun tidak ada perubahan untuk yang sesudahnya. Yang sebelumnya dirubah, yang sesudahnya lah. Karena itulah ditutupnya dengan risalah dan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tafadhali lanjutkan. Lanjutkan. sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Tidak terbatas dengan ruang, tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan suku atau kabilah atau bangsa, tidak, tapi ini umum. Sehingga syariat yang diamanahkan kepada Rasulullah itu cocok untuk semua umat, untuk semua umat dan untuk semua kondisi. Artinya orang yang sehat pun cocok beragama Islam, orang yang sakit pun cocok beragama Islam. Bukan hanya untuk orang sehat. Dan kita lihat syariat Islam, contohnya ketika seorang diwajibkan untuk berwudu, untuk sholat, itu sebagai syarat sahnya sholat seorang hamba. Orang yang sakit gak bisa wudu, maka dia bisa tayamum. Tapi dalam kondisi wudu sendiri, orang yang berada di tempat yang dingin, di kutub utara, kalau dia harus mencuci kakinya tiap wudu, maka itu akan memberatkan dia. Syariat Islam cocok untuk orang-orang di sana. Karena ada yang namanya al-mashu al-khufain, mengusap kedua khuf. Jadi kalau kita lihat, ini syariat cocok untuk semua manusia. Sehingga ditutup, Allah sudah sempurnakan. Artinya yang sempurna gak perlu datang sesuatu yang baru untuk menyempurnakan. Gak butuh datang namanya Ahmad Musaddiq untuk menyempurnakan agama Islam. Gak butuh dengan Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi nabinya Ahmadiyah. Kenapa tidak butuh? Udah sempurna. Allah menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Udah selesai nih, mau ngapain lagi? Udah selesai. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sebelumnya belum disempurnakan. Sehingga nabi-nabi yang sebelumnya ya tidak dapat ayat seperti ini yang mengatakan sudah disempurnakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmat. Artinya apa yang dibutuhkan sudah selesai. Dan yang terakhir Allah mengatakan wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Jadi kapan saja, ini cuma umat Islam kadang-kadang enggak sadar dia. Dia melihat seakan-akan ada beberapa syariat Islam yang tidak cocok untuk zaman sekarang. Ada yang mengatakan, ya dulu itu pas. Tapi sekarang kita lihat, ini ada seorang yang mengatakan kepada saya, bahwa saya di Indonesia ini lebih maju dari negeri Arab. Dari mana majunya? Ibu-ibu bisa kasih contoh? Ibu-ibu, dari pakaiannya gaya-gaya, terus katanya dia nih lebih maju karena wanitanya dipekerjakan. Jadi mereka itu bang, oh di sini nih masya Allah, di negeri kita ini wanitanya itu ada yang jadi ini, jadi itu ya. Sedangkan di mana? Ada yang jadi presiden perempuannya, ada yang jadi menteri ini, menteri itu. Sedangkan di Arab gak ada, kata dia. Itu menunjukkan bahwasanya Arab tidak maju. Aji, emangnya ukuran kemajuan itu apa? Kalau kemajuan itu dari teknologi, dilihat bagaimana teknologi kita dengan mereka. Kalau kemajuan itu dari kemakmuran rakyatnya, dilihat kemakmuran kita dengan Saudi umpamanya. Mana kemajuan itu? Dilihat dari segi yang lainnya lah. Dari segi politik umpamanya, politik mereka lebih tenang di negeri Saudi umpamanya. Sistem mereka sistem kerajaan. Dan kalau mau nyontoh, kalau kau mau lihat negara maju yang non-muslim, lihatlah Jepang. Ada Jepang menterinya wanita. Nggak tahu. Yang anda tahu cerita yang pernah anda sampaikan bahwasanya wanita di Jepang itu kalau sudah menikah langsung dia resign dari tempat kerjanya. Dia resign dari tempat kerjanya dan dia fokus ngurusin anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya masa depan negara. Kalau ibunya kerja gimana generasi ke depan? Itu seperti itu kultur mereka. Dan Jepang ini masuk negara yang tidak tidak memberikan tidak toleransi kepada wanita, anti gender, itu disebutkan oleh badan PBB Jepang maksud. Tapi negaranya maju, apa yang diinginkan kalau negaranya sudah maju? Rakyatnya makmur. Kemudian di sana itu punya tradisi, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mereka memiliki tradisi yang subhanallah. Kalau dilihat tradisi itu bertentangan dengan beberapa tempat. Model tradisi tips. Jadi di Jepang itu orang kalau naik taksi, naik apa, lalu dikasih tips. Apa jawab orang itu? Not our culture, kata dia. Minta maaf, ini bukan budaya kita. Fadhol. Subhanallah jemaah. Mereka enggak mau nerima, enggak mau. Ternyata wanita-wanitanya mereka pada wanita di sana bekerja sebelum bersuami. Ketika bersuami, resign. Datang ke rumah. Dan di situ dilihat ternyata di Jepang itu hasil kerja suami memang gajinya itu semua dikasihkan ke perempuan. Semuanya. Artinya ya full dikasihkan. Karena apa? Karena suami yang ngurusin semuanya. Kecuali makanya suami-suami di sana kalau dapat kerjaan lain, ada kerjaan sambilan, itu yang tidak dikasihkan kepada istri. Tapi intinya negeri itu ingin kemajuan buat rakyatnya, kemakmuran buat rakyatnya. Kalau ada orang mengatakan Indonesia lebih maju dari beberapa negeri karena wanitanya ada yang jadi ini, jadi itu, macam-macam, mereka tidak melihat secara umum bagaimana seharusnya wanita di dalam Islam. Maka agama Islam ini, masya Allah, dimanapun kau berada, mau jumlah wanitanya lebih banyak, mau jumlah lelakinya lebih banyak, mau ada perbudakan pada masa itu, mau kondisi perang, mau kondisi aman, agama Islam pas dan sesuai untuk diamalkan. Tinggal kitanya nih yang umat Islam gak tahu Islam, sehingga merasa kayaknya gak pas nih, gak pas sekarang dipakai nih. Bayangkan tatkala revolusi hijab, ya istilah itu mungkin yang ada di buku ya, revolusi hijab datang ke negeri kita, muncul sekelompok umat-umat Islam yang memerangi jilbab. Munculnya ini ketika jilbab ada. Ketika mereka tidak ada yang berjilbab, mereka tenang-tenang. Ini yang memerangi muslim, jemaah. Ini sesuatu yang benar-benar membuat kita meragukan keislaman orang-orang yang memerangi Islam itu sendiri. Karena itu tanda-tanda orang-orang munafikin, yang mereka itu lebih suka Islam itu ditimpa masalah daripada Islam itu menang. Kalau Islam menang mereka sedih, kalau Islam kalah mereka bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ingat nih, maka dengan sendirinya dunia itu tidak membutuhkan lagi nabi baru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang perlu dilengkapi. Udah selesai. Baik. Yang kedua. Baik, tunggu bentar nih. Ini terjemahan yang perlu diluruskan. Di nomor 2, di halaman 25 dikatakan, dan Allah akan menjaga agama ini dengan dua cara. Ya. Terus antara lain. Cocok terjemahannya. Dengan dua cara lalu antara lain. Apa yang pas? Yaitu, nah, Allah menjaga agama ini dengan dua cara, yaitu karena memang di bukunya bahasa Arabnya seperti itu, bi amrin, dengan dua cara. Lalu disebutkan yang pertama. Jadi antara lain ini tambahan dari penerjemahnya. Sekali lagi, orang yang belajar Islam dari terjemahan kadangkala seperti itu, ada banyak hal yang kurang pas akhirnya. Sehingga kalau seorang pendakwah tidak bisa bahasa Arab, dia bisa berdakwah mungkin lewat buku terjemahan, tapi kesalahan penerjemah itu akan dia bawa dan akan dia sampaikan, karena dia nggak tahu kalau itu salah. Ketika dia, bang itu salah yang disampaikan, oh ana baca di buku, betul ada di buku. Kesalahannya di siapa? Di penterjemah. sehingga ya dibawalah oleh pendakwah itu. Baik. Jadi dua cara Allah menjaga agama ini dengan dua cara. Artinya dulu para nabi, setiap nabi itu meninggal dunia, diutus nabi selanjutnya. Oleh karena itu banyak nabi, 100 ribu lebih jumlah nabi itu. Karena setiap nabi meninggal diutus nabi selanjutnya untuk melanjutkan perjuangan. Bagaimana dengan wafatnya Rasulullah SAW? La nabiyya ba'di. Beliau mengatakan tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu kalau ada apa-apa dengan agama ini gimana penjagaannya? Ini dengan dua cara Allah menjaga agama ini. Dakwah terus berjalan. Al-ulama warasul anbiya. Kita tahu bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Mereka mewarisi ilmu dan yang disampaikan kepada kita. Dan kita pun sekarang membaca salah satu warisan Rasulullah SAW. Nah, dua cara untuk menjaga agama Allah ini. Yang pertama, nah, ini yang pertama, Allah akan menjaga agamanya dengan menjaga Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di surat Al-Hijr, apa ayatnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tunggu sebentar. Ini enggak disebutkan jamaah. Ini terjemahannya kurang. Di bahasa Arabnya disebutkan qala Allahu ta'ala, disebutkan di sini Allah menjaga Al-Qur'an, hifdzullah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an Al-Karim minat tabdil wan naqsi waz ziyadati aw at tahrif. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Nih, ini terjemahan kita lihat nih. Yang terbuang satu ayat, Bang. Dalilnya enggak disebutkan. Padahal di terjemahannya ada. Itulah kadangkala ya penterjemah itu, wallah kita enggak boleh suudzon ya. Enggak boleh suudzon sama orang, tapi ada yang memang menjadi profesi untuk cari duit. Sehingga ada target harus selesai berapa bulan. Maka dia kejar target itu. Kemudian tidak dimurojaah. Enggak lihat bukunya dimurojaah enggak? Iya, buku ini tidak dimurojaah, jemaah. Tidak dimurojaah. Murojaah itu artinya membaca ulang kembali bahasa Arab dan bahasa Indonesianya. Kalau ini cuma yang ada penerjemah. Ya, selesai terjemah, selesai. Ana pernah dulu diminta untuk menjadi untuk murojaah beberapa Fathul Bari ya, beberapa jilid Fathul Bari yang dicetak di Imam Syafi'i, dan itu banyak penerjemah ternyata pakai Google Translate. Jadi dia terjemahan sesuai, padahal kan ada kalimat-kalimat yang terjemahannya itu harus dengan syariat. Secara bahasa Arab iya artinya itu, tapi ternyata ada makna sendiri di dalam syariat Allah, syariat Islam ini ada perubahan makna gitu. Jadi ingat, setelah dengan keaslian Al-Qur'an, dalilnya adalah surat Al-Hijr ayat 9. Nah, ini disebutkan di buku bahasa Arabnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka Allah akan menjaga Islam dengan menjaga Al-Qur'an. Karena kemurnian Al-Qur'an itulah yang menjadi sandaran umat Islam. Akan dijaga dari penggantian. Yang pertama disebutkan pengurangan. Ya, kalau kita lihat terjemahannya, yang pertama dijaga dari penggantian. Yang kedua pengurangan. Yang ketiga aziyadah, yaitu penambahan. Dan yang keempat adalah tahrif, perubahan. Nah, tahrif perubahan atau penyelewengan maknanya. Al-Quran dijaga dari itu semua. Dan Allah berfirman, Allah yang akan menjaganya. Sehingga sampai kapanpun, kitab umat Islam akan tetap asli dan murni. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya, coba tunjukkan kepada kita, mana kitab yang murni? Mana kitab yang asli milik umat-umat sebelumnya? Tidak ada. Semuanya ada penambahan, ada perubahan, perubahan bahasa, perubahan apa, tapi Al-Quran Al-Karim tetap dengan kemurniannya. Baik, itu penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua, barakallahu fiik. Iya. Jadi penjagaan yang pertama dengan Allah menjaga Al-Qur'an. Penjagaan yang kedua, Allah memunculkan para ulama yang mereka berada di atas kebenaran. Artinya akan tetap ada di antara kelompok-kelompok umat Islam ini, umat Islam atau kelompok ulama yang mengajak kepada kebenaran sampai kiamat, itu akan ada. Sehingga tidak terputuskan dakwah Islam ini. Tidak mungkin yang ada hanya Quranul Karim. Sehingga orang akan bebas mentafsirkan, menerjemahkan, ya, mengurangi, menambah. Enggak seperti itu. Allah sediakan ulama untuk menyampaikan dan menjaga Al-Quranul Karim ini. Sebagaimana dalam hadis yang sudah ma'ruf, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati, dikatakan akan tetap ada sekelompok dari umatku, zahirina alal haq, mereka komitmen di atas kebenaran, terus mereka menjaga kebenaran tersebut. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Mereka tidak akan habis. Artinya mungkin mereka dicela, mungkin mereka dikucilkan, mungkin mereka dipenjara, mungkin mereka diasingkan, tapi tetap akan ada. Kenapa? Mungkin sebagainya. Kenapa kok bukan Al-Quran aja yang dijaga? Kenapa Allah harus sediakan ulama? Karena Quran ini harus ada yang menjelaskan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW agar Nabi menjelaskan kepada umatnya. Dan Al-Quran itu turun tidak di atas sebuah gunung lalu diambil dan dibaca, tapi turun ke dalam hati Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau menyampaikan dan beliau mengajak umat untuk mengamalkannya. Maka Allah akan jaga. Sampai kapan? Sampai kiamat. Di negeri kita pun, nah, tapi bukan negerinya yang dijaga. Karena bisa jadi negeri ini habis. Negeri ini mungkin bisa menjadi, na'udzubillah, semoga Allah menjaga negeri kita. Sekarang negeri ini mayoritas muslim. Wallahu a'lam. 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, akan jadi apa? Hanya Allah yang tahu. 100 tahun kemudian, apakah Masjid Istiqlal masih dipakai untuk sholat? Wallahu a'lam bishawab. Kita melihat kondisi Timur-Timur, Timor Leste. Siapa yang kebayang ternyata masjid-masjid menjadi kandang babi? Siapa yang kebayang? Gak ada. Jadi masjid-masjid itu sekarang diambil, dikuasai mereka, sekolah-sekolah Islam dibuat ya kandang ayam, kandang apalah. Anjing itu masuk ke masjid, ini itu tidur di sana. Gak ada yang kebayang hal itu terjadi. Tapi ternyata terjadi. Dan itu di negeri kita. Kita mengatakan NKRI harga mati. Tapi ternyata bagian negeri kita hilang. Ternyata tidak harga mati, ternyata bisa kita jual. Ternyata bisa kita berikan. Ya, keinginan, oke, kita memiliki keinginan untuk menjaga negeri ini. Tapi apakah kita bisa menjaga negeri ini? Wallahu a'lam. Umat Islam, kalau tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga mereka. Yang terjadi di Spanyol, ulama-ulama Islam, kita tahu mereka dari Al-Qurtubi. Ini kajian majelis ta'lim ini namanya Balansia. Tatkala Abu Runda mengatakan fasal Balansiatan, ma sya'nu mursiyatin wa aina syatibatun am aina jayyanu. Tanyakan kepada Balansia, tanyakan kepada Balansia, ada apa dengan Mursia? Kemana negeri itu? Kemana negeri yang dahulu masjid-masjidnya dikumandangkan azan? Kemana wanita-wanita muslim yang dahulu memenuhi jalan-jalan dengan kerudung mereka? Tanyakan kepada Balansia. Wa aina syatibatun am aina? Tanyakan kepada Syatibah. Kemana negeri itu? Hilang semuanya jemaah. Tatkala kita tidak menjaga Allah, maka tidak akan dijaga negeri ini. Maka Allah akan menjaga agamanya dengan dijaganya Al-Qur'anul Karim, dengan dimunculkannya ulama-ulama yang mengajak kepada kebenaran. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kita yakin. Tapi untuk negeri kita, tidak ada jaminan. Tidak. Maka kita berusaha untuk mengadakan hal itu, dan semoga Allah meridhai kita semua. Tabarakallahu fikum. Dilanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan kondisi umat kita dan umat sebelum kita. Jelas, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap ada penyelewengan dalam agama mereka, Allah utus Nabi yang untuk memperbaharui, Nabi yang untuk meluruskan kesalahan umat mereka. Tapi karena umat ini tidak ada, enggak, bukan HP Ana. Jadi ini kita lagi nyoba live pakai Facebook, pakai HP-nya mahasiswa. Jadi bunyi lagi itu. Mungkin taj'aluhu silent. Silent. Nah. Dibikin silent. Satu padu bersepakat di atas kebatilan. Artinya enggak butuh nabi, sudah selesai. Karena Allah menjaganya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalala. Umatku tidak mungkin bersatu padu di atas kesesatan. Berarti tetap ada umat yang berada di atas kebenaran, tinggal merujuknya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi inilah salah satu penjagaan atau dua penjagaan yang dengan itu Islam tetap murni. Agama Allah tetap terjaga dari segala pengurangan, bahan, penyelewengan. Ada usaha menyelewengkan, ada. Baik, dilanjutkan. Nah, jadi ini bukan keutamaan. Apa? Ada perbedaan gak istimewa sama utama? Istimewa ini artinya yang membedakan dia dengan yang lainnya. Ini istimewa nih, artinya di situ gak ada gitu loh. Itu makna, karena bahasa Arabnya tumayyiz, mizah itu lebih terjemahan bahasanya sesuatu yang membedakan. Nampak jelas keutamaan umat ini, iya, bukan keistimewaan umat ini atau perbedaan umat ini yang membedakan, keistimewaan yang membedakan umat ini sehingga dijadikan umat penutup. Baik. Baik, yang pertama. Nah, fihi takrimun, di sini ada kemuliaan untuk umat Islam. Jadi memuliakan umat Islam, sebenarnya terjemahannya kurang pas. Terjemahan yang pas ini, ada takrim itu memang memuliakan. Mungkin terjemahannya kemuliaan umat Islam. Jadi dari pembahasan itu disimpulkan satu kemuliaan umat Islam. Bukan memuliakan umat Islam, tapi memuliakan umat Islam. Kenapa? Karena umat ini mampu hidup berlandaskan, mampu hidup sendiri tanpa nabi artinya. mampu hidup tanpa adanya Nabi berlandaskan Al-Quran Karim, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, jalannya as-salafus salih dan amalan mereka. Kenapa? Karena mereka yang lebih faham. Kita sering, kenapa kok harus pakai pemahaman para sahabat? Kenapa harus melihat aplikasi para sahabat? Kenapa kita harus memandang penerapan para sahabat? Karena mereka yang lebih faham daripada kita. Kita bahasa Arab aja gak pas udah nerjemahkan Al-Quran, udah mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Bahasa Arab gak pas. Sehingga yang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Ana benar-benar ketika itu muak ya. Semoga Allah mengampuni dosa ana. Ketika mendengar penjelasan Nusron Wahid. Masih ingat dengan Nusron Wahid? Ibu-ibu, ketika dia menjelaskan, dia berusaha ngomong bahasa dalam menerjemahkannya, ana ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Orang itu seharusnya malu gitu jemaah. Subhanallah. Tapi dengan semangat, dengan bangga dia sampaikan. Makanya ana lihat tuh di sini kita berlandaskan manhajus salafus saleh karena mereka yang lebih faham dengan Al-Qur'an Karim. Mereka yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengucapkan itu, hadis itu dan mengamalkannya. Bagaimana pengamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang lebih faham dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Qur'an Karim. Baik. Ini keistimewaan umat Islam. Yang pertama, Allah memuliakan umat Islam. Artinya kemuliaan umat Islam karena mereka bisa hidup tanpa Nabi. Umat Islam tanpa Nabi bisa hidup. Dan sampai sekarang. Kenapa bisa? Tadi. Dengan dijaganya Al-Quran Al-Karim, Sunnah Nabi Muhammad SAW, adanya kelompok orang-orang yang dijaga sama Allah, senantiasa berada di atas kebenaran. Baik, yang kedua. Nah, ini terjemahan bentar nih. Ini terjemahannya perlu diluruskan. Yang kedua, ini ana bacakan bahasa Arabnya. Kan ibu-ibu udah pada belajar bahasa Arab. Fihi takrimun laha ta'tazubi. Di dalam poin-poin yang disebutkan di atas ini bisa disimpulkan ada kemuliaan buat umat Islam yang dengannya dia bangga. Ta'taz artinya ini bangga. Umat Islam itu merasa mulia dengan, merasa ya bangga, terhormat dengan. Jadi memuliakan mereka dengan kemampuan melanjutkan amanah. Ya ini terjemahannya. Ada kemuliaan untuk mereka yang dengannya mereka bangga. Yaitu kemampuan mereka. Nah, nah, kemuliaan mereka wahwa tashrifuha, yaitu keutamaan bagi mereka. Nah, keutamaan bagi mereka untuk melanjutkan amanah para nabi. Tunggu bentar, ini memang terjemahan, mungkin terjemahan apa istilahnya, terjemahan ada letter luck, ada terjemahan secara makna ya. Ada kemuliaan, apa tadi anda katakan? Kemuliaan, ada kemuliaan bagi mereka yang dengannya mereka bangga, yaitu kemampuan mereka melanjutkan amanah dakwah yang semestinya menjadi tugas para nabi. Nah, mungkin seperti itu enggak masalah. Baik. Lanjutkan, umat ini tidak akan Naam, selesai. Jadi gak akan bersatu di atas kesesatan. Kalau ada orang yang nyeleneh, akan ada yang meluruskan dia. Tinggal sekarang nih, bagaimana kondisi umat ketika ada nyeleneh? Tahu nyeleneh dari mana, ibu-ibu? Nah, tahu nyeleneh dari mana? Kita kadangkala yang nyeleneh dianggap benar. Apa ukuran kita tahu fulan nyeleneh? Fadlik. Dari mana kita tahu nyeleneh? Nyeleneh taunya itu ketika menyelisihi sunnah. Makanya pemahaman salafus sholeh itu penting. Ketika dia menyelisihi sunnah, maka dikatakan nyeleneh. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak sekali. Tahu perselisihan itu dari mana tadi? Jadi ketika dia menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, maka dikatakan nyeleneh. Mesti ada yang meluruskan, mesti ada. Jadi gak mungkin umat ini tersesat semuanya, itu gak mungkin. Baik, yang ketiga. Nah, jadi ini ada kemuliaan. Memuliakan mereka, ya sebenarnya bukan memuliakan mereka ya. Di dalamnya ada kemuliaan bagi mereka, di mana mereka memiliki suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Seperti sekarang orang-orang Nasor, mereka bersepakat untuk di atas kesesatan. Yang tidak mau akan keluar dari Nasor. Dan itu yang terjadi di masa Rasul SAW. Ada pendeta-pendeta Yahudi yang keluar dari Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi bersepakat di atas kesesatan mereka. Kalau ada orang yang mau membenarkan, mereka tidak terima. Sehingga orang yang mau membenarkan ini harus keluar dari Yahudi dan masuk Islam. Begitu pula dengan Nasara dan agama yang lainnya. Dan sampai hari ini kita melihat orang-orang yang keluar dari agama Nasara ketika mereka berusaha mengungkap kesesatan-kesesatan mereka, namun tidak diterima, ya akhirnya ya keluar dari agama Nasara. Baik, kita cukupkan membaca kitab ini. Ana akan menyebutkan beberapa keutamaan umat ini, keutamaan Rasulullah SAW dan keutamaan hadil ummah. Ya. Subhanallah. Yang pertama, keutamaan Rasulullah SAW, ya beliau adalah Sayyidu Waladi Adam. Beliau adalah Sayyid anak Adam. Jadi ketika seorang mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu memang beliau adalah Sayyid. Cuma yang kita bicarakan ketika sholat, tidak seharusnya kita membaca Sayyidina, karena seperti itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ketika kita bersyahadat, kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak perlu mengatakan Sayyidina Muhammad, karena memang seperti itulah adanya. Tapi beliau adalah Sayyid. Beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Yang kedua, beliau nanti akan memegang bendera pujian pada hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diampuni dosa-dosanya yang masa lalu dan akan datang. Mungkin seorang bertanya, terus nabi-nabi yang sebelumnya Ustaz? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak ada berita bahwa mereka diampuni dosa, dikasih tahu ya. Mereka diberitahu kalau dosa-dosanya diampuni yang lalu dan yang akan datang. Karena kalau Nabi kita Muhammad SAW di surat Al-Fatah ayat 1 dan 2, surat Al-Fatah ayat 1 dan 2, Allah mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina. liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tuh, agar Allah mengampuni untukmu dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Allah ngasih tahu. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya wallahu a'lam, apa mereka dikasih tahu atau tidak. Tapi yang zahir, ketika di padang mahsyar nanti mereka dimintain syafaat, mereka angkat tangan. Mereka angkat tangan, kenapa? Ingat dengan dosa-dosa mereka. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi mereka semua angkat tangan karena dosa-dosa lama. Sedangkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika umat manusia meminta tolong kepada beliau, agar beliau berdoa memohon kepada Allah, Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, analaha, analah aku yang punya ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan Rasulullah SAW, beliau itu lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri. Baik. Ibu-ibu tahu contoh Rasulullah SAW lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri? Fadhal. Inqata al-ittisal. Masya Allah. Terputus dari kapan nih? Dari kapan? Tapi anak tadi pertanyaannya, dengar, Rasulullah SAW lebih mengutamakan umatnya daripada dirinya sendiri, lebih mendahulukan umatnya daripada dirinya sendiri. Ada yang tahu contohnya? Gimana? Iya. Iya, beliau mengatakan ummati, beliau memikirkan umatnya. Baik. Itu termasuk bukti kalau Rasulullah SAW lebih mengutamakan umatnya daripada diri sendiri. Yang lebih kuat sebagai bukti itu adalah doa. Nabi itu selalu punya doa mustajab, satu doa mustajab. Tapi beliau simpan untuk siapa? Untuk umatnya pada hari kiamat. Bayangkan Rasulullah SAW ya, begitu cintanya beliau kepada kita, sampai beliau simpan itu doa, aku ingin berikan kepada umatku pada hari kiamat. Di dunia umatnya gak butuh mungkin, tapi kelak nanti di padang mahsyar umatnya butuh, dan beliau simpan untuk itu. Beliau tidak mikirkan keluarganya, beliau gak berdoa minta anak, minta anak lelaki, istri-istrinya gak punya anak, hidup miskin, gak. Beliau simpan itu doa untuk umatnya pada hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Bayangkan, Allah tidak memanggil nabi dengan namanya. Enggak ada panggilan ya Muhammad dalam Al-Qur'an Al-Karim, enggak ada. Di surat Al-Anfal ayat 64 65 ayat 70, Allah memanggil Nabi dengan mengatakan, ya ayyuhan nabiyu. Di surah At-Talaq, ya ayyuhan nabiyu idha talaqtumun nisa. Allah panggil di surah At-Tahrim. Allah panggil dengan namanya, Dengan panggilan Nabi. Di surat Al-Ma'idah ayat 41-67, Allah memanggil, ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, dipanggil Nabi dengan gelar beliau. Dan ini tidak ada untuk nabi-nabi yang lainnya. Di surat Al-Baqarah ayat 35 Allah mengatakan, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam. Di surat Al-Maidah ayat 110 Allah mengatakan, ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati allati an'amtu alaik. Wahai Isa anak Maryam. Di surat Al-Qasas ayat 30 Allah mengatakan, ya Musa, Inni anallah, dipanggil namanya. Di surat Hud ayat 48 Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh uhbit bisalamin minna, wahai Nuh turunlah engkau. Di surat Sad ayat 29 Allah memanggil Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, kami menjadikan engkau khalifah di bumi ini. Dan di surat As-Saffat ayat 105 Allah mengatakan, ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, ya Ibrahim. Bayangkan dipanggil namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di surat Hud ayat 81 Allah memanggil Nabi Lut, ya Lut, wa ya Lut, dipanggil Lut. Allah sebut inna rusulu rabbika. Kemudian di surat Maryam ayat 7 Allah memanggil Nabi Zakaria, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, wahai Zakaria. Di surat Maryam ayat 12 Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwa. Adapun untuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau dipanggil dengan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Subhanallah, ini kemuliaan Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan Nabi kita alaihi salatu wasalam, semua nabi mukjizat mereka hilang, sirna dan pergi. Apa kalau binatang itu, binatangnya punah. Mungkin kita sebutkan punah. Mukjizat mereka punah dengan meninggalnya mereka. Adapun mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat akan tetap ada. Bahkan ketika orang di siratal mustaqim, Quran itu datang memberikan syafaat kepada dia. Itu Al-Quranul Karim. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, keutamaan umat ini. Kita ingin tahu nih, kita bangga enggak jadi umat Islam? Bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga harus bangga menjadi umat Islam. Apa keutamaan umat Islam ini? Yang pertama, nanti itu keutamaan umat Islam, bentar, yang pertama anda lihat. Baik, umat ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik artinya umat Islam harus bangga. Nah, ada muslimin, kita umat yang terbaik. Di surat Ali Imran ayat 110 itu dalilnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bangga seharusnya umat Islam, umat yang terbaik. Kemudian yang kedua, umat ini tidak berkumpul di atas kesesatan. Tadi udah kita bahas tuh, umat ini gak akan bersatu padu, bersepakat, berada di kesesatan. Yang ketiga, umat ini adalah umat yang terakhir, tapi umat yang pertama masuk surga. Umat yang pertama masuk surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatul badr. Awal kelompok yang masuk surga, rupa mereka itu seperti rupa rembulan di bulan purnama. Jamaah, la yabsukuna fiha wa la yatamakhatu wa la yataghawatu. Mereka tidak akan keluarkan ludah, tidak akan ada riya di sini. Mereka tidak akan buang kotoran. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah yang terakhir, umat yang terakhir, tapi kita yang awal pada hari kiamat. Kita yang awal masuk surga. Kita adalah yang awal masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan bahwasanya keutamaan umat ini umat yang pertengahan. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan agama. Mungkin sekarang bahasanya moderat. Ini umat Islam, umat yang paling moderat. Dan umat Islam akan memberikan saksi kepada umat manusia lainnya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 143. Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Begitulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Umat yang, kalau moderat itu artinya pertengahan, maka artinya pertengahan. Tapi gak tahu anak artinya moderat yang sebenarnya. Tapi pertengahan umat terbaik yang tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekan. Untuk apa? Agar kami menjadi saksi atas umat manusia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaji'u Nuh wa ummatuh. Nanti di padang mahsyar Nabi Nuh akan datang bersama umatnya. Lalu Nabi Nuh akan disidang. Nabi Nuh akan dijadikan saksi. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, hal ballaghta? Fayaqulu na'am ayy rabbi. Apakah engkau sudah menyampaikan wahai Nuh? Kata Nuh, iya. Demi engkau aku sudah menyampaikan. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, hal ballaghakum? Apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Apa kata umatnya? La ma ja'ana min nabi. Enggak ada nabi yang datang kepada kita, kata umatnya. Bayangkan mereka berdusta di padang mahsyar. Fa yaqulu li Nuh, maka dikatakan kepada Nuh, man syahidalaka? Nih, umatmu enggak ada yang bersaksi kalau kau sudah menyampaikan. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu hal yang penting, ketika di padang Arafah, belum menyampaikan tentang di khutbah Arafah ya, tentang beberapa amalan dan hukum-hukum. Lalu beliau mengatakan, Allahumma syahid. Allahumma syahid. Ya Allah, kau jadi saksi. Allah, aku sudah menyampaikan. Nabi Nuh AS ditanya, siapa yang akan bersaksi buat engkau? Sedangkan umatmu tidak mau bersaksi untukmu. Apa kata Nabi Nuh AS? Muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi saksi buat aku, Nabi Muhammad dan umatnya. Maka umatnya didatangkan. Kemudian kata Nabi SAW, فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَبَلَّهُ. Kita pun jadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan. Subhanallah. Nih, kita enggak bangga jadi umat Islam. Kita akan memberikan saksi kepada Nabi-Nabi semuanya bahwa mereka sudah menyampaikan. Karena memang di dalam syariat kita, kita tahu, لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Kita tidak membedakan antara satu pun dari utusan Allah SWT. Kemudian keutamaan umat ini atau keistimewaan umat ini akan menjadi umat yang paling banyak di dalam surga Allah SWT. Kemudian di antara keutamaan umat ini adalah mereka bersof seperti para malaikat bersof. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nas bi thalath." Kita ini dimuliakan atas manusia, diistimewakan atas manusia dengan tiga hal. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika. Saf kita ini dijadikan seperti safnya malaikat. Jadi ibu-ibu kalau ingin melihat bagaimana para malaikat bersaf di hadapan Allah jalla jalalu, maka melihatlah bagaimana di Masjidil Haram tatkala umat Islam sedang bersaf. Wujudilah lahal ma'ardu masjidan wa turbatuha. Dan diistimewakan umat ini masjid, tanahnya dijadikan masjid. Artinya mau ibadah di mana saja bisa. Di tempat itu dia hamparkan sajadah, di tempat itu dia tidak pakai sajadah, di bumi itu dia sujud dan itu suci buat dia. Wa turbatuha tahuran. Dan tanahnya dijadikan untuk penyuci. Wa utitu akhir surat al-Baqarah. Dan diberikan kepada aku akhir surat al-Baqarah. Fahunna min kanzin tahta al-arsy. Itu adalah harta tersimpan yang ada di bawah arsy Allah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi rabbih wal mu'minun. Subhanallah. Kemudian keutamaan umat ini ada yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Berapa? 70,000 yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian keutamaan umat ini seperti hujan umat ini yang tidak diketahui yang baik di awalnya atau di akhirnya. Artinya umat selalu berusaha untuk jadi lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalu ummati matsalul maqam. La yudra awwaluhu khairun am akhiruh." Umatku ini seperti hujan yang tidak diketahui awalnya yang baik atau akhirnya. Kita tahu bahwa saya sebaik-baiknya generasi-generasi para sahabat. Tapi di sini Rasulullah SAW menanamkan bahwa seorang muslim harus optimis untuk menjadi baik. dia terus berusaha untuk jadi baik. Kemudian keutamaan umat ini dikasih sholat isya. Sholat isya. Kalau kita lihat ya, perintah kepada nabi-nabi sebelumnya itu bukrata wa asina, di pagi dan petang. Pagi dan petang. Petang itu ya sampai maghrib. Sedangkan umat Islam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'timu bihadhihi shalah." Dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Fa innakum qad fuddiltum biha 'ala sa'iril umam wa lam tusalliha ummatun qablakum." Ya Hasan kala Syekh Albani rahimahullah taala. Kata Nabi alaihi wasallam, "Kalian laksanakan salat Isya ini agak gelap. Jangan terburu-buru. Gelapkan ketika melaksanakan salat Isya." Karena kita tahu ketika kita menunggu sholat, kita sebenarnya sedang dalam kondisi sholat. Ada sesuatu yang menjadikan kita. Ini untuk sholat isya ya. Kata beliau alaihissalatu wassalam, sesungguhnya kalian dimuliakan atas umat-umat yang lain, diistimewakan atas umat-umat yang lainnya dengan sholat isya ini. Walam tusalliha ummatun qablakum. Tidak ada satupun umat sebelum kalian yang sholat isya. Bayangkan jamaah, kita bangga dengan sholat isya ini. Itu menjadi tanda orang-orang munafik yang malas sholat isya. Kemudian Allah menjadikan umat ini kelak pada hari kiamat datang dalam kondisi bercahaya wajah dan tangannya. Rasulullah SAW tahu dari sana umat. Datanglah ya, tahu ini umatku, kata Rasulullah SAW. Ini keistimewaan umat ini. Dan masih banyak yang lainnya, dan di antara yang lainnya adalah Nabi Isa akan sholat di belakang imam dari umat itu, Nabi Isa alaihissalam. Baiknya beliau nabi, ketika beliau datang, beliau bermakmum kepada Imam Mahdi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, kekuatan buat kita atau anak-anak kita, sehingga kita menjadi tentara-tentara yang bersama Imam Mahdi kalau ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Tersisa 10 menit mungkin akan ada pertanyaan. Tafadhol. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Takwa. Nah, barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bahwasanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilihat oleh Nabi Adam di surga, ada asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat itu mengatakan Nabi Adam alaihissalam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia itu diampuni sama Allah karena bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya tidak benar. Wallahu a'lam, kesahihan hadisnya anak-anak yang anda tahu tidak soal, tapi nanti anda lihat lagi. Karena tawasulnya Nabi Adam AS, apa doa Nabi Adam ketika berbuat dosa di surga? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah yang dibaca oleh Nabi Adam AS, bukan bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Apakah itu bisa dimaknai dengan takwa? Tentunya itulah makna takwa. Takwa itu artinya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya takwa itu lebih kepada hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada Mu'ad, kalau enggak salah, dan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Jundub Ibn Junadah, na'am. Ketika Nabi sallallahu mengatakan, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Allah mulai dengan takwa, Allah mulai akhiri dengan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Menjaga Allah mungkin lebih dari itu. Tapi kalau kita mau memahami takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itulah menjaga Allah. Menjaga Allah itu artinya menjaga perintah-perintah Allah. Menjaga diri kita dari larangan-larangan Allah. Kiranya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, fadl nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Barakallahu fiik, masya Allah. Iya, kayaknya nenek ini mau siap nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan nenek ini udah berat nih. Karena ketika menanyakan tentang dua amalan yang penting dan mana yang lebih penting, itu menjadi berat. Ketika menanyakan satu masalah yang penting dan tidak penting, gampang menjawabnya. Berkaitan dengan lebih utama mana, menghafal Al-Quran Karim atau belajar bahasa Arab. Sepertinya dua hal ini harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Artinya ketika seorang ini mau jadi penuntut ilmu, nanti dia akan menyampaikan agama Allah, maka dia harus punya bahasa Arab dan menghafal Quran Karim. Tapi tetap semuanya dimulai dengan Al-Quranul Karim. Dimana dengan Al-Quran Karim. Baik. Tapi ketika seorang sudah sepuh kayak nenek umpamanya, ya, mana yang lebih diutamakan? Mungkin lebih diutamakan menghafal Al-Quran Karim. Karena nanti derajat seorang itu akan ikut hafalan Qurannya. Maka mungkin nenek yang sepuh-sepuh belajar Al-Quran Karim. Tapi kalau yang muda-muda belajar Al-Quran sama bahasa Arab. Karena subhanallah, anak kemarin dapat cerita dari seorang yang sempat putus asa. Dia pernah hidup dalam kesulitan ekonomi, ya, bahkan dalam kehidupan yang mungkin tidak benar. Suatu hari dia balik kepada Al-Qur'an Karim karena dia pernah nyantri di Gontor. 3 tahun dia di Gontor, kemudian sekarang dia jadi pilot. Dia kemarin yang antar, yang jemput Ana dari airport. Dia cerita, Ustaz, ketika Ana dalam kondisi galau, Ana buka Quran, Ustaz. Buka Quran sampai surat Ali Imran. Sampai surat Ali Imran ayat berapa ya? Tunggu Ana lihat. Biar ibu-ibu ada yang tahu. Qulillahumma malikal mulk. Ya, ayat berapa? Tu'til mulka man tasha. Nih, Qulillahumma malikal mulk. Nah, ayat 26-27 surat Ali Imran. Dia mengatakan ketika Ana baca ayat ini, Ustaz, hilang semua kegundahan dari hati. Dia ngerti bahasa Arab. Dia tahu sedikitlah maknanya. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha wa tu'dhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tuliju al-laila fi an-nahar. Ya, ya Allah, Allah ini yang memasukkan malam ke siang, wa tuliju an-nahara fi al-lail, yang memasukkan siang ke malam, wa tukhriju al-hayya min al-mayyit, dan Allah yang mengeluarkan dari yang mati yang hidup, dan dari yang mati yang dari yang hidup yang mati. Allah melakukan itu semua. Masa aku cuma cari kerjaan, Allah enggak mau ngasih, Allah akan kasih, kata dia. Maka terus dia doa. Di sini orang ketika membaca Al-Quran kemudian dia faham artinya, tentunya ada sesuatu yang menggetarkan di dalam hatinya. Maka yang Allah katakan tentang sifat orang-orang yang beriman, apa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, hati mereka terasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan mereka. Jadi nenek kayak gitu tuh. Nenek berusaha untuk menghafal yang sudah sepuh, tapi yang muda-muda mungkin bisa berbahasa Arab, dia ambil bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab, kemudian dia praktekkan ketika membaca Al-Quranul Karim, sehingga itu akan membuat dia lebih dekat kepada Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, masyaallah. Barakallahu fik. Nah, kita tahu para sahabat itu dulunya kafir kebanyakan. Mereka masuk Islam kan belajar keimanan dulu. Dia mempelajari tentang Allah, ditumbuhkan keimanan ya. Mereka belum hafal Quran, enggak tahu apa-apa. Sedangkan masa sekarang kan anak-anak itu sudah hafal Quran. Tapi dia belum faham dengan isinya, belum ada keimanan di hatinya. Ini perbedaannya. Sekarang kita lihat anak-anak Masya Allah, sebagian di antara anak-anak kita lihat sudah hafal Juz Amma. Tapi dia tahu enggak sama arti Juz Amma? Enggak ada. Keimanannya pun belum tumbuh. Berbeda dengan orang yang masuk Islam. Maka mereka dikasih keimanan dulu. Setelah dikasih keimanan, baru belajar Qur'annya sepotong-sepotong mereka. Makanya sahabat belajar sini. Sebagian di antara kita ada yang hafal Quran, tapi secara keimanan mereka belum kuat. Maka makna keimanan itu tadi, mereka mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka beriman, mereka mengetahui apa itu makna iman itu sendiri. Setelah itu baru mereka menambah dengan menghafal Al-Quran Karim, sehingga imanannya semakin bertambah. Maka Allah katakan, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَةُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Karena mereka sudah punya tuh iman, punya keyakinan, walaupun mungkin hafalan Qur'annya sedikit. Kiranya seperti itu yang anda fahami. Ya Allahu a'lam bissawab. Nah, ini udah habis waktunya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bismillah. Apa-apa suaranya enggak jelas? Nah. Nah, subhanallah ya. Ini pertanyaan juga sangat menarik berkaitan dengan kondisi negeri. Dulu jemaah, ada satu orang anak kenal dari Solo, Masya Allah. Dia kalau gak salah ya mungkin berafiliasi kepada Abu Bakar Ba'asyir pemikirannya. Ketika dia umroh, anak sempat ngobrol sama dia, dia kepingin hijrah bersama istrinya. Anak tanya, Ami mau hijrah kemana? Anak mau hijrah ke Yaman. Di situ insya Allah lebih bisa menjaga keimanan. Itu tahun 2000. Ya 2010-2012 lah coba. Sekarang bagaimana kalau dia pindah ke Yaman? Ternyata fitnahnya malah lebih besar di Yaman. Kondisi sekarang berperang. Jadi bagaimana kondisi muslim di sebuah negeri yang penuh dengan fitnah? Fitnah itu macam-macam. Ada fitnah yang seorang bisa menjaga diri di sana. Dia bisa menjaga agamanya, menjaga keimanannya, masih bisa dia menjaga itu. Maka dia bersabar. Namun tatkala yang menjadi taruhannya itu iman dia, artinya kalau dia tetap di negeri itu, kayaknya imannya luntur. Maka tiada pilihan kecuali dia berhijrah, meninggalkan negeri itu. Atau kalau tidak, mengasingkan diri dari manusia. mengasingkan diri kemana? Ya sudah, berangkat ke gunung. Ibu-ibu mungkin sama suaminya beli kambing, bawa ke pedalaman. Ya nggak tahu pedalaman mana, sudah jaga keimanannya. Kalau memang nggak mungkin berkumpul, makanya perlu melihat, menimbang antara maslahat dan mudharat sehingga kita tahu apa yang harus kita ambil sikapnya. Sebagian para sahabat ketika terjadi peperangan di Madinah, sebagian ikut perang, sebagian tidak ikut perang. Mereka melihat maslahat dan mudharatnya, dan itu kembali kondisinya juga menentukan apakah kita hijrah atau kita tetap sambil bersabar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, afwan banget soalnya ada tamu. Jadi nanti kita lanjutkan pada pekan yang akan datang insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.